Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. InsyaAllah ta'ala di malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita Adab Talibul Ilm, terkhusus adab talibul ilmi terhadap gurunya. Endak ya Ahmad, apa saja faedah tadi malam yang kita pelajari? Merendahkan diri kepada gurunya. Hah? Bukan kehinaan tapi kebanggaan, kemuliaan. Naam. Ini di antara adab dan sikap seorang thalibul ilm kepada gurunya, hendaknya memiliki sikap atau sifat merendahkan diri ya kepada gurunya. Yang mana ini bukanlah merupakan sifat kehinaan, justru merupakan sifat kemuliaan. Endak ya Zidan, apalagi faedah yang lainnya? Membantu seluruh urusan guru. Naam. Membantunya. Tayib. Berbagai macam urusan, berbagai macam keperluan guru kita. Naam, ta'awun, membantunya. Apalagi ya Aden? Selalu bermusyawarah, minta bimbingannya, ya, minta nasihatnya dalam berbagai macam perkara yang ingin kita lakukan. Naam. Tayyib. Apalagi ya Muhammad? Apa? Memaksimalkan? Di dalam? Di dalam memuliakannya. Memaksimalkan dan bersungguh-sungguh di dalam memuliakannya. Naam. Tayyib. Ahsan. Mana lagi yang kelas 3 ini? Abdul Razak, kelas 3. Nami Abdul Razak. Apalagi faedah tadi malam? Mencari keridhaannya. Ahsan. Tayyib, mendapatkan izin ya dari guru dalam berbagai macam perbuatan yang ingin kita lakukan. Tayyib. Naam. Termasuk juga di halaqah ya. Di halaqah tasmi' atau juga di halaqah berbagai macam pelajaran ya. Antum mungkin mau menunaikan hajah, ingin ke kamar mandi, izin terlebih dahulu ya kepada gurunya. Tayyib, ini termasuk juga dalam bab ini, minta kerelaannya, minta keridhoannya, minta izin terlebih dahulu, baru ketika gurunya memberikan izin baru keluar. Bukan kemudian langsung pergi gitu saja, bukan. Laisa minal adab. Naam. Ya, ini juga dipraktekkan, diamalkan yang seperti ini. Naam. Apalagi ya Ahmad? Anta ya Ahmad? Ahmad man anta? Ini Ahmad. Siapa ini? Ahmad apa? Ahmad Pak Yono, Ahmad Yono. Antum Ahmad apa? Ish? Bazuber. Iya. Nah, apa lagi faedah tadi malam? Ish? Tidak keluar dari bimbingannya. Ahsan. Tidak keluar dari bimbingannya. Senantiasa mengikuti bimbingan, arahan, dan nasihat gurunya. Ya, tentunya ini selama dalam perkara apa? Al-ma'ruf, ya, dalam perkara kebaikan. Ya, dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tentunya yang seperti ini, ikhwan, ya, adab ini semuanya bukan hanya khusus untuk kepada para santri sebenarnya, ya. Tapi seluruh menyeluruh umum, ya. Semua kita, ya. Semua daripada kita ahli sunnah, ya, yang belajar ilmu ini, ikhwan, akhwat, aba, ummahat, para bapak, para ibu pun juga demikian, ya, yang kita ini ta'lim kepada seorang guru, yang kita ambil ilmunya pun juga demikian, hendaknya juga menghiasi diri kita dengan adab-adab ini terhadap guru kita, bukan hanya khusus untuk para santri saja, bukan, ya. Nah, termasuk juga di antara yang terakhir, poin yang terakhir apa? Selalu senantiasa berada di bawah bimbingan arahan gurunya, tidak keluar daripada bimbingan tersebut. Ya. Nah. Selain dalam masalah ini, ya, mungkin juga dalam masalah dakwah, tarbiyah, ya, dengan berbagai macam program-programnya, ya. Para pengurus, para ikhwah juga secara umum, ya, untuk senantiasa berada, ya, di bawah bimbingannya, ya, tidak daripada guru kita. Dalam berbagai macam hal ta'awun dalam dakwah ini, kerja bakti, gotong royong, jaga malam, dan berbagai macam perkara yang lainnya, ya, yang itu dibimbingkan kepada kita. Nah, pun juga bahkan dalam aspek kehidupan yang lebih luas, ya, mungkin dalam kehidupan berumah tangga kita minta bimbingan guru kita bagaimana menghadapi jalan yang benar dari problem yang ada ini, ya, minta bimbingan ilmu dari guru kita, ya, bagaimana mendidik anak, bagaimana ini, bagaimana itu kepada guru kita. Nah, dalam berbagai macam aspek kehidupan kita, mungkin juga di antara kita ikhwah mau usaha, rencana, ya, dagang atau apa daripada usaha, daripada ma'isyah, juga demikian dikonsultasikan, minta bimbingan, minta arahan dari guru kita bagaimana jalan yang benar, jalan yang halal, jalan yang barokah, ya, dalam seluruh aspek kehidupan kita, ya. Barakallahu fikum. Ini bisa dipahami, ya, ayuhat thalabah. Bukan hanya untuk ketika kita di masa-masa sedang belajar seperti ini, nah, tapi nanti di kehidupan di kemudian hari, ya, hendaknya senantiasa demikian mengikuti bimbingan guru kita. Nah, alhamdulillah, insyaallah taala kita lanjutkan pada poin yang berikutnya. Ya, Barman. Ini di sana masuk, ya, Banat masuk. Baik, jazakallahu khair. Maka di sini ayuhat thalabah rahimakumullah jami'an, terkhusus kepada banat, kepada santri putri, ya. Demikian pula mohon diperhatikan oleh para musyrifahnya sedikit nasihat untuk antunna sekalian, untuk para banat, santri putri, demikian pula para musyrifah. Satu hal yang perlu diperbaiki adalah menjaga suara kalian, ya. Nah, demikian pula santri putra juga demikian, ya. Nah, santri putra sebelumnya juga demikian, hendaknya menjaga suara kalian, ya. Hendaknya kita senantiasa menjaga suara kita, menjaga ketenangan ma'had, ya. Nah, Di antara adabnya itu adalah senantiasa tenang, hudu, ya tidak teriak-teriak, ya barakallahu fikum, tidak gaduh, tidak recok, barakallahu fikum. Nah, ini perlu diperhatikan, ya, dan diamalkan. Dan terkhusus kepada santri putri, tadi bab mensuara, ya, para antunna sekalian, ya, ana pribadi sering mendengarkan suara santri putri teriak-teriak sampai keluar daripada ma'had, sampai keluar di jalan itu terdengar suara kalian, dan ini sering, ya. Barakallahu fikum, tentunya ini adalah aib. Aib bagi para wanita yang seperti ini. Ya. Barakallahu fikum. Tidak patut yang seperti itu. Hendaknya kalian menjaga rasa malu kalian. Ya. Wahai para santri putri, jaga rasa malu kalian. Para wanita itu selalu dihiasi tingkah lakunya dengan rasa malu. Ya. Ihtisham, memiliki rasa malu yang lebih daripada laki-laki, memang demikian karakternya. Suara kalian bisa menimbulkan fitnah, ya, terdengar oleh laki-laki, menarik perhatian, siapa ini, suara siapa ini, bisa menimbulkan fitnah pun juga sebelumnya menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kegaduhan di ma'had. Apalagi ini dari santri putri, ini sangat tidak layak, sangat memalukan, risih kita mendengarkannya, ya. Nah, tidak baik yang seperti itu, hadza aib. Nah, ini hendaknya diperhatikan, ya, dan ditinggalkan kebiasaan jelek itu. Dan juga tentunya kepada para musyrifah, kita harapkan untuk menjaga kondisi ma'had yang tenang, ya. Nah, di Banat, di Pondok Putri sana, para musyrifah jaga kondisi yang tenang, jangan dibiarkan suara yang gaduh, ya, teriak-teriak, main-main, ketawa-ketawa, sampai keluar terdengar di jalan, ya. Barakallahu fikum, apalagi mengganggu tetangga antum, ya. Ini tidak diperbolehkan, ya. Nah, tidak pantas yang seperti itu, ya. Nah, maka semoga setelah ini tidak ada lagi, ya, dari para santri putri, ya, suara yang keras-keras, teriak-teriak, tertawa-tertawa, sampai terdengar keluar di jalan, ya, dan seterusnya. Hadza ma yanbaghi, tidak boleh yang seperti itu. 6. Taibarakallahu'alaikum. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada poin yang berikutnya. Yang ketiga. Asalis yang ketiga. Ayyanzurahu bi'aynil ijlal. Ayyanzurahu bi'aynil ijlali. Ya. Ayyanzurahu bi'aynil ijlal. Melihat guru dengan pandangan penghormatan, ya, melihat guru dengan pandangan penghormatan, ya. Nah, apa tadi ya Abdurrahman Fafa, apa barusan? Nah, Endak, apa barusan anda katakan? Jangan ngelamun, jangan melamun. Tayyib barakallahu fiik. Perhatikan. Ini babnya, babnya. Antum belajar, perhatikan guru antum. Antum lihat guru antum. Melihat dengan apa? Dengan pandangan pemuliaan, penghormatan. Ya. Nah, begitu. Fokus melihat dengan kemarin dikatakan dengan merendahkan diri kita, menghormatinya, memuliakannya. Nah. Saya ini di segala tempat, ya, adab kepada guru kita. Di majelis ilmu seperti ini, di halaqah ilm, halaqah durus, ya. Barakallahu fiik. Atau juga di luar yang lainnya, ketika bertemu, berjumpa atau sedang majelis, sedang duduk-duduk mungkin, senantiasa memandang guru kita dengan pandangan pemuliaan, penghormatan. Ya. Ini dipahami dan diamalkan yang seperti ini. Tayyib. Nah, kalau kita lihat fenomenanya dalam hal ini macam-macam. Para santri macam-macam. Ya, ketika duduk di majelis ilmu aja seperti ini, Masya Allah, ada yang fokus melihat gurunya dengan perhatian, ya, dengan menghormati gurunya juga. Ada lagi yang lain, ya, tengok sana, tengok kiri, melamun, melihat kipas, tengok kanan, tengok kiri. Kipas yang diperhatikan, ya subhanallah. Barakallahu fiik. Ini bisa memalingkan dari ilmu. Akhirnya apa? Tidak dapat ilmu. Yang sedang disampaikan barusan saja satu poin, apa tadi? Soalnya dilihat kipas. Ya. Mana masuk ilmunya yang seperti itu? Benar apa tidak? Tapi coba fokus perhatikan, ya. Barakallahu fiik. Tapi bukan melihat model mulutnya gurunya bagaimana bunder. Tidak. Dilihat model hidungnya gurunya bunder bolong dua, bukan. Ya. Barakallahu fiik. Bagaimana mata gurunya sipit atau lebar? Bukan itu. Faham tum? Nah. Barakallahu fiik. Oh, kumisnya tebal ustadznya ini. Waktunya dicukur, dipotong ini kumisnya. Bukan itu, ya. Tayyib. La haula wala quwata illa billah. Nah. Itu namanya apa? Melihat dengan pandangan, melihat kekurangan gurunya. Nah, itu. Bukan ainul ijlal, bukan pandangan penghormatan, tapi ada sisi penghinaan, ya. Untuk mencari aib-aib atau kekurangan gurunya. Nah. Barakallahu fiik. Ini mayam bagi, tidak boleh yang seperti itu. Ya. Sebagaimana dulu, ya, mungkin ustadz misalnya dulu sekolah di SMP misalnya, sekolah umum. Ya ada guru kita yang gendut, ada yang gemuk, ada yang botak, kan begitu ya. Macam-macam. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tayib, kalau yang diperhatikan fisiknya, oh yang Pak botak itu rupanya. Akhirnya begitu. Muncul apa? Penghinaan, perendahan kepada gurunya. Ya. Barakallahu fiik. Bukan demikian. Adab seorang thalibul ilm terhadap gurunya, tetap melihat dengan pandangan pemuliaan, menghormatinya, kita tawadhu, kita memuliakannya. Ya. Nah, tadi ada yang delereng sana sini, nengok sana nengok sini, kurang fokus dalam pelajaran. Ada juga fenomena yang ketiga. Apa itu? Acuh tak acuh, ya. Acuh tak acuh ada sifat kibir, ya. Ada sifat meremehkan gurunya, ya. Ini juga demikian. Antum berguru kepada siapapun juga dari guru-guru ahli sunnah yang dia itu lebih ilmunya daripada antum, hormati dia, ya. Jangan meremehkan, ya. Nah, tayyib. Ini yang ketiga. Yang keempat, ada lagi yang memandang gurunya dengan pandangan tatapan mau menantang. Ya, ya subhanallah. Mungkin diingatkan sama gurunya. Karena mungkin dia malas. Atau mungkin main-main di halaqah. enggak fokus. Ini itu pokoknya enggak fokus. Banyak gerakannya dalam pelajaran, di halaqah, di majelis ilmu. Diingatkan sama gurunya, ya fulan, uskut, ijlis. Wahai fulan, diam kamu. Duduk yang baik. Duduk dengan adab. Ini, tidak semua orang kemudian bisa menerima nasihat teguran guru tadi. Ada saja di antara murid itu yang kemudian, nah gini, ya, kurang ajar ini guru ini. Nah, gitu. Baik, timbul egonya, ya, nggak seneng, sehingga melihatnya dengan pandangan plengas-plengos. Ini ada yang seperti itu, ya, ada yang demikian ini, menghinakan gurunya plengas-plengos ini itu, tambah lagi bibirnya gini. Anta yakum, kamu berdiri misalnya. Nah, timbul marahnya, ya. Timbul marahnya. Jadi kata orang Jawa plengas-plengos, ya. Gurunya dipleroi, gurunya diplengosi. Ya subhanallah. Timbul rasa kibirnya, timbul rasa egonya. Alah. Nah. Ma yang bagi yang seperti ini. Bukan adab thalibul ilmi kepada gurunya. Ya. Nah. Melihatnya dengan apa? Dengan pandangan pemuliaan, bukan dengan pandangan perendahan, bukan dengan merendahkan gurunya. Nah, kepada manusia secara umum, ya, kita diperintahkan untuk apa? Untuk tawadhu, ya, dilarang kita ini untuk sombong, apalagi pada gurunya. Baik. Dan kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa ya'taqidu wa ya'taqida fihi darajatal kamal. وَيَعْتَقِدَ فِيهِ دَرَجَةَ الْكَمَالِ. Nah, ini yang paham ini, ya. Artinya secara harfiahnya, secara ininya, meyakininya, ya. Tayyib, meyakininya artinya meyakini guru tersebut memiliki derajat yang sempurna, memiliki derajat yang sempurna. Tayyib, tapi kalimat ini adalah kalimat yang berlebih-lebihan, ya. Ada kalimat yang berlebih-lebihan. Maksudnya apa? Barakallahu fiik, meyakini guru kita itu memiliki apa? Derajat kelebihan, ya. Memiliki kelebihan daripada kita. Tayyib, bukan suatu kesempurnaan, karena apa? Yang namanya manusia tidak terlepas daripada kesalahan dan kekurangan, ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi apa ikhwan? Meyakini, ya, meyakininya memiliki derajat keutamaan yang lebih daripada kita, ya. Memiliki derajat keutamaan yang tinggi. Nah. Ini penting ini. Ya, untuk kita tanamkan pada diri kita masing-masing agar kita selalu dan selalu tawadhu kepada guru kita. Ya. Nah, mungkin akan antum jumpai guru yang menerangkannya itu susah dipahami, ya, susah kita mengerti penyampaiannya, bahasanya, penjelasannya, ya. Nah, barakallahu fiik. Tapi di sini bukan berarti kita boleh meremehkannya sekali lagi. Tidak boleh meremehkannya sama sekali, ya. Tetap kita harus meyakini dia memiliki kelebihan yang tinggi di atas kita. Nah, ini maksudnya. Nah, bagaimana kok bisa demikian? Iya, guru kita ini sudah belajar, sudah jatuh bangun ketika thalabul ilmi, ketika mondok dulu, sementara kita belum lahir pada waktu itu. Mereka guru-guru kita sudah bersusah payah, sudah juhud, sudah bekerja keras untuk mendapatkan ilmu. Kita belum lahir, ya. Kita belum apa-apa. Mungkin kita masih digendong oleh bapak ibu kita. Sementara guru-guru kita sudah berjuang, bahkan di antara guru kita itu belajar tanpa ada dana dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya terbatas kemampuan ekonominya. sehingga mencari sendiri dana untuk belajar tersebut. Ya, ini ada yang demikian. Barakallahu fiik. Mereka sudah belajar, ya, dengan berbagai macam tahapan jenjang yang dijalani, ya. Demikian pula dengan berbagai macam problem, ya. Kita masih belum ada pada waktu itu. Nah, ini saja, dari sini saja sudah suatu bentuk apa? Suatu bentuk kelebihan dari guru kita tersebut, ya. Nah, mungkin juga dari sisi yang lain, antum misalnya, masya Allah, ya, pokoknya dijamin semua oleh orang tua antum, dana, biaya untuk belajar, makannya, jajannya, kenyamanannya, kesehatannya, dan seluruhnya, dan yang lain-lainnya dipenuhi sudah sama orang tua antum, masya Allah, nikmat azimah, nikmat ini bagi antum semuanya. Sementara kalau guru-guru kita dulu tidak seperti antum, ya. Nah, itu tadi banyak yang penuh dengan keterbatasan. Betul-betul mencari ilmu itu. Kalau antum kan karena diarahkan, disuruh oleh orang tua antum, kan begitu ya. Tapi kalau guru-guru dulu kita enggak. Banyak di antara mereka itu yang bukan karena orang tuanya, karena kemauan sendiri, setelah mengetahui al-haq, setelah mengetahui tingginya keutamaan ilmu ini, dicari betul. Ya. Diusahakan betul. Nah, kalau kita kan enggak, ini sudah masya Allah, sudah tinggal belajar saja, kan begitu ya. Tinggal belajar, masya Allah, sudah enggak repot-repot lagi. Nah, dari satu sini aja sudah beda tingkatan kelebihannya, ya. Terus begitu terus sampai kemudian mungkin selesai belajar, ya, selesai mondok, selesai duduk dengan para masyayikh misalnya dan seterusnya, kemudian mulai ngajar, ya, di antara guru-guru kita, ya. Nah, barakallahu fiik, sudah belajar berbagai macam kitab, tauhid, akidah, fiqih, mustalah, demikian pula nahwu dan yang lainnya. Kita belum apa-apa, belum belajar apa-apa pada waktu itu, ya. Nah, dan kemudian guru-guru kita sudah mulai belajar, sudah ngajar, ya, sudah mulai ngajar, sudah mulai ngajar, sudah mulai ngajar. Tidak semua orang itu bisa memberikan apa namanya, menyampaikan ilmu dengan apa yang kita kehendaki, ya. Nah, walhasil ini yang penting bagi kita semuanya, ya, senantiasa meyakini, ya, bahwa guru kita itu memiliki keutamaan, kelebihan yang tinggi di atas kita. Nah, kenapa demikian? Fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bihi. Kenapa dibimbingkan seperti itu? Fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bihi. Karena hal itu lebih dekat untuk bisa mengambil manfaat ilmunya. Karena hal itu bisa lebih memudahkan kita untuk mengambil manfaat ilmunya. Nah, begitu, ikhwan. Nah, ini tujuannya seperti ini. Kenapa kita harus melihatnya dengan pandangan pemuliaan? Kenapa kita harus meyakini dia itu memiliki kelebihan di atas kita? Kenapa? Karena tujuan intinya kita apa? Untuk mengambil ilmunya. Ya, maka agar mudah untuk mengambil manfaat ilmunya, maka lakukanlah cara seperti ini. Selalu memuliakan gurunya ketika melihat, menghormatinya ketika memandangnya. Ya, kemudian apa? Meyakini memiliki kelebihan yang tinggi daripada kita. Sehingga dengan itu mudah kita untuk menyerap ilmunya. Ya, mengambil manfaat ilmunya, sehingga ilmu yang kita dapatkan ini barokah. Ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat. Nah, coba kalau antum meremehkan guru antum, antum enggak akan ini menyepelekan apa yang dia sampaikan, ya. Allah itu aja sudah belajar. Allah enggak, penyampaiannya enggak enak. Allah, Allah dan berbagai macam Allah-Allah yang lainnya. Ya. Nah, nanti coba ditanya. Ya. Mungkin saja dia enggak bisa menjawab padahal barusan disampaikan materi tersebut. Atau mungkin juga bisa menjawab tapi tidak barokah ilmunya, tidak manfaat ilmunya, tidak bisa diamalkan. Nah, ini. Tidak masuk ke dalam kalbunya. Cuma didengar saja. Ya. Nah, tidak dapat manfaat ilmunya. Wal'iyadzu billah. Nah. Wa kana ba'du salafi idza dhahaba ila syaikhihi tasaddaqa bi syai'in. Ini juga kebiasaan salaf, ya. Wa kana ba'du salaf idza dhahaba ila syaikhihi tasaddaqa bi syai'in. Sebagian salaf, ya. Sebagian salaf, sebagian ulama salaf kita, ya. Ketika pergi ke syekhnya, ketika pergi ke gurunya, ya. Tayyib, ketika pergi ke gurunya untuk apa ya kan? Untuk menimba ilmu, untuk belajar mengambil ilmu dari gurunya. Ketika pergi ke gurunya, tasaddaqa bi syai'in. Bersedekah terlebih dahulu dengan sesuatu apa yang dia miliki. Bersedekah. Ya. Barakallahu fiik. Bersedekah memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain, ya. Naam. Tayyib barakallahu fiik. Apa tujuan sedekahnya? Ya, mungkin punya uang, mungkin ada rizik, ya. Ada rizki yang Allah berikan kepadanya, maka dia sedekahkan. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Agar doanya ini dikabulkan oleh Allah. Apa doanya? Setelah dia bersedekah, dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sur aiba syaikhi anni. Allahumma stur aiba syaikhi anni. Ya Allah, tutupilah aib kekurangan guruku kepadaku. Ya. Ini doanya. Ya. Allahumma stur aiba syaikhi anni. Ya Allah, tutupilah aib kekurangan guruku kepadaku. Ya. Naam. Wala tuzhib barakata ilmihi minni. Wala tuzhib barakata ilmihi minni, dan jangan engkau hilangkan ya Allah barakah ilmunya dari diriku, ya. Jangan engkau hilangkan barakah ilmunya dari diriku, ya. Naam. Ya, yang pertama apa? Ya Allah, tutupilah aib kekurangan guruku. Ya. Artinya enggak ingin melihat kekurangan gurunya, tidak ingin mengetahui aib gurunya. Tetap senantiasa ingin melihat, meyakini bahwa gurunya memiliki kelebihan di atasnya, begitu ya. Tayyib barakallahu fiik, sampai dia mohon agar Allah menutupi kekurangan aib gurunya ini tadi, ya. Agar doanya dikabulkan oleh Allah, dia bersedekah sampai seperti itu. Kenapa demikian? Kalau sampai tersingkap, terbuka aibnya ini, diketahui oleh seorang murid ini, niscaya mungkin akan apa namanya? Akan pudar, ya. Akan pudar, yakni malas untuk mengambil ilmu dari gurunya tersebut, karena alah, guru pun juga seperti ini, guruku juga seperti itu. Aib ini, aib itu dan macam-macam. Sehingga dia apa? Malas untuk belajar akhirnya. Ini salaf ini, jangan sampai saya mengetahui aib gurunya, kekurangan guru tersebut, ya. Nah, dan juga tadi dikatakan, dan janganlah ya Allah, jangan engkau hilangkan barokah ilmunya pada diriku ini. Barokah ilmunya, manfaat ilmu guru tersebut agar tetap bersama pada diriku ini, ya, sehingga ilmunya barokah. Nah, sebagai bekal menghadap Allah, ya, di akhirat kelak. Nah, dan berikutnya kita lihat bagaimana adab Imam Syafi'i rahimahullah taala terhadap gurunya, ya. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu au rahimahullah taala, Kuntu usaffihul waraqata baina yadayya malikin safhan rafiqan haibatan lahu li'alla yasma'a waq'aha. Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, aku membuka kertas, ya, kertas kitab ini seperti ini misalnya, ya. Aku membuka kertas kitab, ya, di depan Imam Malik, ya, di depan Imam Malik, safhan rafiqan, dengan sentuhan yang amat sangat lembut, disentuh dengan amat sangat lembut, dibuka seperti ini, amat sangat lembut sekali, ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa? Haibatan lahu, karena kehormatannya, ya, dikarenakan beliau ini amat sangat enggan, ya, amat sangat segan, ya, amat sangat memuliakan gurunya tersebut, sampai seperti itu di depan Imam Malik. Apa tujuannya? Ya, li'alla yasma' waqa'aha, agar tidak didengarkan oleh Imam Malik ini jatuhnya kertas tersebut oleh Imam Malik. Ya, dibuka pelan-pelan, halus, lembut sekali. Kertas lo ya, bukan meja kayu seperti ini. Ya, kertas kitab ini ya, dibuka dengan pelan-pelan, halus, lembut. Agar apa? Tidak terdengar suara jatuhnya kertas ini oleh Imam Malik. Padahal kertas. Apa sih kertas paling srek-srek kan gitu ya? Ini enggak. Enggak dibuka dengan srek-srek-srek-srek seperti tidak. Tapi lembut sekali. Kenapa demikian? Agar tidak terganggu. Imam Malik rahimahullah ta'ala. Adab daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Demikian. Ya. Betul-betul memuliakan gurunya. Agar jangan sampai terganggu. Dari kertas loh ya. Kertas. Bukan meja kayu seperti ini. Baik. Barakallahu fiik. Ini adab Imam Syafi'i yang perlu kita contoh, perlu kita teladani ketika kita belajar di hadapan guru-guru kita. Ya. Barakallahu fiikum. Makanya ketika antum belajar di depan, jangan kutubrak, kutubruk, kutubrak, rubuk. Ini ya subhanallah kayak mau menyembelih kambing aja ini yang seperti ini. Ya. Eh? Barakallahu fiikum. Kertas Imam Syafi'i sampai seperti itu, lembut sekali membukanya, ya. Tayib. Demikian pula antum punya meja di sini, meja belajar. Alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pun juga demikian. Angkat dari situ, dibawa masuk ke dalam masjid, ke dalam majelis dengan pelan-pelan, hati-hati, lembut, halus, ya. Bukan gludak, gludak, gludak, gludak. La haula wala quwata illa billah. Ma yang bagi ini rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid, baitun min buyutillah, rumah Allah Subhanahu wa taala, majlis ilmu, para malaikat memuliakannya. Ya. Jangan dusat krek wek wek wek. Wah subhanallah, ini bukan pabrik, ya. Perhatikan, bukan pabrik. Barakallahu fiik. Tayib. Ya. Hudu sakinah, tenang dan tenang, ya. Barakallahu fiik. Demikian pula ini, nanti ini jadi PR-nya para musyrif ini. PR-nya para musyrif dan PR-nya Pak Mir juga, Pak Takmir, ya. Ini tetap dijaga kerapian ini, ya, para santri, para tolabah, dijaga kerapian meja-meja antum ini, ya. Selesai belajar langsung dikembalikan ke tempatnya. Di mana tempatnya? Sana. Ya, sana insyaallah, ya. Sayyib, jangan berserakan, sekali lagi, jangan berserakan. Wujudkan masjid yang rapi dan indah, bersih, ya. Jangan berserakan. Sayyib, meja-meja harus dirapikan. Nah, alhamdulillah mushaf, buku-buku sudah berkurang. Walaupun masih ada yang berserakan, masih ada. Ya. Sayyib, kalau perlu enggak apa-apa sekali-kali diadakan razia. Mushafnya siapa ini? Bukunya siapa ini? Kalau kedapatan, ya, kedapatan ini bukunya fulan, bukunya fulan, bukunya fulan, dikumpulkan. Mungkin ada 5 buku ini punya 5 anak santri, maka 5 anak santri ini besok ngepel masjid, mungkin begitu ya. Nah, supaya rapi masjid kita, dan juga sebagaimana sudah terangkan dulu-dulu, tetap rapi masjid kita ini, dan juga buku antum tidak berserakan, buku, mushaf, kitab tidak mudah hilang, tetap terjaga ya. Barakallahu fikum. Ini dulu sementara insyaallah taala yang kita pelajari di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua daripada ilmu yang kita pelajari ini, dari para ulama kita, dari para salaf kita, dan bisa kita meneladani ya, bagaimana qudwah mereka ya, bagaimana suri tauladan mereka, akhlak mereka terhadap guru-guru mereka. Barakallahu fikum secara khusus, demikian pula berbagai macam bentuk adab-adab yang lainnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.